Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Terkhusus kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, di mana pada malam hari ini, di kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita yang membahas seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah babul ghusli minal janabah, bab tentang mandi dari janabah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hadis yang kedua dari bab ini, atau hadis yang ke-29 kalau urutan dari pertama dari kitab Thaharah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, masih menjelaskan tentang tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithu as-salathun, hadith yang ke-30 atau hadis yang ketiga kalau diurutkan dari bab al-ghusl minal janabah. An Maimunata bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabah fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marratain aw thalasan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardh awil ha'iti marratain aw thalasan thumma madmadha wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha ala ra'sihi al ma' thumma ghasala sa'ir jasadihi thumma tanahha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha fa ja'ala yanfudul ma'a bi yadihi. Muttafaqun alaih. Kita terjemahkan hadis ini. An Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabiyah yang mulia Ummul Mukminin, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Harith. Annaha qalat, bahasanya beliau radhiyallahu anha berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Aku dahulu, kata beliau, meletakkan ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk beliau mandi janabah. Faqfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratain aw thalathan. Kemudian beliau menuangkan ya na'am air tersebut dari bejanah ya ke tangan kanan beliau, kemudian na'am dituangkan kepada ya tangan kiri beliau. Marratain aw thalathan, beliau lakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Thumma ghasala farjahu, kemudian setelah itu, setelah beliau mencuci kedua tangan beliau sebanyak 2 atau 3 kali, beliau membasuh kemaluan beliau. Thumma daraba yadahu bil ar awil ha'id marratain aw thalathan. Kemudian setelah itu ya beliau pukulkan, beliau usapkan tangan beliau ke bumi, ke tanah atau ke dinding. Di antara tujuannya disebutkan oleh sebagian para ulama adalah untuk menghilangkan sisa-sisa atau zat-zat yang mungkin masih tersisa. Tsumma mat madha wastansyaqah. Kemudian setelah itu beliau ya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Tsumma ghassala wajhahu wa dhira'ai. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajah beliau dan kedua siku beliau. Yang dimaksud dengan kedua siku beliau di sini adalah ringkasan. Ya, ringkasan tata cara wudu. Ya, dimulai sebagaimana yang kita ketahui, membasuh kedua muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ya, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Jadi disebutkan di sini membasuh kedua siku bukan berarti yang dibasuh hanya siku. Nah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah hanya ringkasan. Ya, hanya ringkasan dari tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma afadha ala ra'sihi al-ma. Kemudian setelah itu beliau menyiramkan ya di atas kepala beliau air. Dalam riwayat sebelumnya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, na'am, beliau siramkan ke kepala beliau sebanyak 3 kali sambil menyelah-nyelah ya rambut beliau. Tujuannya adalah agar air tersebut betul-betul sampai ke dasar rambut. Tsumma ghassala sa'ira jasadih. Setelah itu ya beliau membasuh atau memandikan, menyiram seluruh badan beliau. Ya, dalam riwayat yang lain itu yang kanan terlebih dahulu ya baru yang kiri. Tsumma tanaha. Kemudian beliau berpindah. Ya, setelah beliau mandi, beliau berpindah, bergeser. Sebagian para ulama menyebutkan di antara tujuannya adalah karena ya WC atau kamar mandi yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti sekarang. Ya, terbuat dari keramik atau di semen. Kalau dulu ya masih tanah, masih padang pasir. Bahkan bukan hanya tempat buang hajat seperti itu. Ya, masjid-masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti ini. Ya, masih dasarnya pasir. Ya. Jadi tak kala mandi beliau bergeser. Ya, karena tempat beliau mandi tadi itu sudah kotor, sudah basah, becek. Faghassala rijlaih. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua kaki beliau. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Kemudian setelah beliau selesai mencuci, membasuh kedua kaki beliau, maka kata istri beliau Maymunah bintil Harith radhiyallahu anha, aku berikan ya, handuk atau kain ya untuk dipakai oleh beliau ya menyekah ya atau mengeringkan bekas mandi beliau. Falam yuridha, akan tetapi beliau tidak menginginkannya. Nanti insyaallah akan kita sebutkan faedahnya. Faja'ala yanfudu al-ma'a biyadih. Kemudian beliau mengeringkan ya air yang ada pada tubuh beliau dengan tangan beliau. Muttafaqun alaih. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Di dalam hadis ini, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, bahwasanya hadis ini juga termasuk menjelaskan tentang tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz-lafaz yang ada pada hadis ini sedikit berbeda. Ya. Dibandingkan dengan hadis sebelumnya. Ya, hadis sebelumnya itu tidak disebutkan ya, tidak disebutkan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangan. Akan tetapi di dalam hadis ini disebutkan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangan dengan cara ya mengambil dari bejanah. Nah, sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan fa'ah maksudnya adalah memiringkan bejana. Ya, bejana dimiringkan kemudian ya ditadah ya dengan tangan kanan beliau, kemudian ya dibasuhkan dengan tangan kiri beliau. Ya, jadi di sini disebutkan tata caranya. Ya, karena kalau tidak disebutkan bisa jadi penafsirannya banyak. Ya, mungkin saja ada yang menafsirkan ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya, beliau menciduk langsung. Ya, menciduk langsung. Ini juga memungkinkan arti ini. Karena tapi disebutkan di dalam hadis ini tata cara beliau membasuh kedua tangan, yaitu tidak langsung memasukkan ya tangan beliau ke dalam bejana, tapi bejananya dimiringkan. Ya, kemudian ditadahi dengan tangan kanan, kemudian dibasuhkan dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Di dalam hadis ini pula ya disebutkan, kalau hadis sebelumnya tidak disebutkan ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berwudu beliau membasuh terlebih dahulu kemaluan beliau. Ya, beliau basuh terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu beliau sentuhkan, setelah membasuh kedua kemaluan setelah membasuh kemaluan beliau, beliau memukulkan kedua tangan beliau ke tanah atau ke dinding. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama sebagaimana yang telah kita sebutkan, tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa atau zat-zat. Bisa jadi ya tatkala membersihkan kemaluan tersebut ada najis yang bercampur. Ya, walaupun hukum mani itu sendiri suci. Ya. Mungkin saja di sana ada sisa-sisa najis yang bercampur. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membasuh atau memukulkan, mengusapkan kedua tangan beliau ke dinding atau ke tanah. Sebagian para ulama juga menyebutkan boleh diganti dengan yang lain. Apakah dengan memakai sabun atau zat-zat yang lain atau dicuci kembali. Baru setelah itu beliau ya berkumur-kumur. Setelah itu juga beliau memasukkan air dan mengeluarkannya, barulah berwudu. Nah, hanya saja tatkala beliau berwudu di dalam hadis ini, ketika membasuh bagian kaki beliau akhirkan. Ya, beliau akhirkan, setelah mandi baru beliau basuh. Nah, inilah yang menjadi letak pula perselisihan di kalangan para ulama tentang membasuh kaki, apakah pada saat berwudu sebelum mandi ya langsung diselesaikan semua ya, ataukah nanti diakhirkan. Naam, setelah mandi baru mencuci kedua kaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan juga di dalam hadis ini disebutkan dan tidak disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya di dalam hadis ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi oleh istri beliau Maimunah binti Al-Haris, ditawarkan handuk atau yang semisalnya kain ya untuk mengeringkan badan beliau. Ya, akan tetapi beliau tolak. Ini insyaallah nanti kita akan sebutkan faedahnya. Nah, dan dari sini pula yang memberikan faedah kepada kita ya, terkadang hadis itu saling melengkapi. Hadis yang satu tidak disebutkan, terkadang disebutkan yang lain. Begitu juga hikmah ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri lebih daripada satu? Beliau ta'addud. Di antara hikmahnya adalah untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terutama di dalam ya rumah tangga beliau, seperti tata cara mandi. Ya, seperti tata cara mandi tidak mungkin ya sahabat yang melihatnya, otomatis yang melihatnya secara langsung yang lebih berhak adalah istri dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata malib di sini atau syarih di sini, gharibul hadis, lafaz asing yang ada pada hadis ini. Falam yuridha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kain atau semacam handuk ya untuk digunakan mengeringkan badan beliau, bidhammil ya wa kasrir ra wa iskanid dal. Ya, cara bacanya dengan didomahkan ya, dikasrokan huruf ra dan disukunkan dal. Maknanya adalah minal iradati la minar raddi. Maknanya adalah keinginan, bukan maknanya adalah raddu, penolakan. Kama ghalata ba'duhum, sebagaimana sebagian telah keliru ya di dalam masalah ini. Jadi ini maksud di sini falam yuridha, bukan menolaknya, artinya beliau tidak menginginkannya, itu maknanya. Kemudian kita mulai di sini, ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, dari hadis yang agung ini? Naam, Hadal haditsu, kata mu'alif, kata syarih, ya, nahwu al haditsis sabiq. Hadis ini semisal dengan hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi di sini disebutkan tambahan-tambahan, ya, untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada kita tentang tata cara hanya mandi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi fawaidu, dan di dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis yang agung ini, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Najmaluha fi ma yali, secara globalnya, secara ringkasnya berikut ini. Yang pertama adalah al haditsul awwal dzukira fihi ghuslul yadain mujmalan. Di dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan yang mencuci kedua tangan secara global sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Wa fi hadzal haditsi ya dzukira anna ghuslahuma marratain aw thalasan. Dan disebutkan di dalam hadis ini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala membasuh kedua tangan beliau, beliau basuh sebanyak 2 atau 3 kali. Bahkan diterangkan pula di dalam hadis ini tata caranya. Ya, tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangan, yaitu tidak dicelupkan ke dalam bejanah, tapi bejanah yang dimiringkan. Kemudian beliau tuangkan ke tangan beliau dari tangan kanan, kemudian dibasuhkan ke tangan kiri sebanyak 3 kali. Ya. Ini faedah yang pertama. Atau sebelum ini ada faedah yang lain, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, sebagian para ulama menyebutkan di antara faedah hadis ini adalah khidmatnya seorang istri kepada suaminya. Ya, khidmatnya seorang istri kepada suaminya. Seorang istri harus ya melayani suaminya. Bahkan taatnya seorang istri kepada suami itu di atas taatnya kepada kedua orang tua kalau dia sudah menikah. Ya, para ulama menyebutkan ya, taatnya seorang istri kepada seorang suami melebihi taat dia kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada 2 perintah dari suaminya dan dari kedua orang tuanya sama-sama baik. Sama-sama baik. Mana yang harus dia turuti? Maka perintah suaminya. Kecuali kalau misalnya perintah suaminya tidak baik, maksiat misalnya. Ya, maka tidak boleh ditaati, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang taat kepada makhluk siapapun dia, kainan man kan, siapapun dia, apapun kedudukannya. Ya, kalau dia memerintahkan kepada perkara yang tidak baik, maka jangan ditaati. Apakah itu suaminya sendiri ataukah kedua orang tuanya. Dan yang sangat disayangkan, ya, permasalahan ini banyak yang rancu. Ya, banyak yang rancu. Atau sebagian istri sudah paham tentang masalah ini. Hanya saja mungkin disebabkan karena hawa nafsu, karena perasaan. Terkadang seorang istri lebih mentaati kedua orang tuanya, ya, daripada suaminya. Ya, dan sering kita dapati ini. Ya, rumah tangga terjadi gonjang-ganjing, terjadi keributan karena ya, antara orang tua, kedua orang tua ya dengan suaminya tidak sepaham. Ya. Kemudian seorang wanita atau seorang istri dilema masalah ini. Sehingga sebagian mereka mendahulukan perasaan. Ya, lebih mentaati kedua orang tuanya daripada suaminya, dalam keadaan suaminya dalam keadaan baik, di atas hak. Ya, di atas hak. Ya, kenapa seorang istri harus lebih mentaati suaminya dibandingkan dengan kedua orang tuanya? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah memerintahkan, ya, pernah bersabda, beliau mengatakan, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'a antasjuda li zaujiha." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain. Jadi makhluk dengan makhluk sujud. Kalau boleh, kata beliau, aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita ya, untuk sujud kepada suaminya. Yang menunjukkan hak suami itu besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangan-angan Kalau seandainya boleh sujud kepada makhluk, dia perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, menunjukkan hak suami itu sangat besar. Ya, menunjukkan hak suami itu sangat besar. Bahkan para ulama menyebutkan hak suami yang harus ditunaikan sebagai kewajiban seorang istri itu lebih besar dibandingkan ya kewajiban dia kepada kedua orang tuanya. Jadi dalam hadis yang pertama, dalam hadis ini diantara faedah yang bisa kita ambil adalah khidmatnya pelayanan seorang istri kepada suaminya, ya, kepada suaminya. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, fi hadzal haditsi annahu ba'da ghusli al-yadain ghassala farjahu thumma masaha yadayhi bil ardi marratain aw thalathan li izalatil adza alladhi 'uliqa bihima minal farji. Faedah berikutnya adalah di dalam hadis ini bahwasanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangan beliau sebanyak 2 atau 3 kali, beliau membasuh, mencuci kemaluan beliau. Ya, mencuci kemaluan beliau. Setelah itu kedua tangan beliau, beliau usapkan ke tanah atau ke bumi, ya, atau ke dinding dalam hadis ini sebanyak 2 atau 3 kali. Tujuannya apa? Li izalatil adza alladhi uliqa bihima minal farji. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran atau sisa kotoran yang melekat di kemaluan. Ya, itu tujuannya. Jadi setelah membasuhnya, ya, na'am, barulah setelah itu ya disunnahkan untuk kedua tangan dibasuh kembali. Ya, apakah dengan sabun? Kalau tidak bisa digosok-gosokkan ke dinding atau yang lainnya, ya minimal dengan air pula. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis yang mulia ini, fi fil haditsil awal dzukira annahu tawaddu'a. Ya, wudu'a as-shalah. Wudu'a as-shalati. Di dalam hadis yang pertama yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya salat. Ya, berwudu seperti wudunya salat. Nah, dan inilah yang menjadi letak perbedaan sebagaimana yang telah kita singgung di awal-awal pertemuan. Letak perbedaan mandi yang afdol yang disunnahkan dengan mandi yang sekedar sah. Karena mandi dari janabah sebagaimana yang telah kita sebutkan, disebutkan oleh para ulama ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama sekedar sah. Yang penting rukunnya dipenuhi. Yang pertama niat, ya, untuk mengangkat hadas. Karena mengangkat hadas tidaklah sah kecuali dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Ya, karena mengangkat hadas itu termasuk ibadah. Dan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat. Niatnya mengangkat hadas. Setelah itu, ya, dia siramkan, ya, seluruh air kepada tubuhnya. Ya, kalau sudah niat maka sah. Ini mandi yang pertama. Ya, mandi yang sekedar sah. Ya. Semisal kita mandi di kolam renang misalnya, niat mandi janabah langsung nyemplung, ya, basah semua. Atau hujan-hujanan, ya, atau mandi di sungai, ya, atau mandi di kolam renang atau yang semisalnya, ya. Yang penting seluruh air itu mengenai seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini cara mandi yang pertama sekedar sah. Atau cara yang kedua, ini yang paling afdal kata para ulama, yaitu mandi yang didahului dengan berwudu terlebih dahulu. Ya, sama pula ya ketika seorang wanita mandi dari haid juga disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Begitu pula tatkala kita memandikan jenazah, ya, memandikan jenazah itu disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu, disunnahkan pula untuk diistinjai. Ya, ditekan-tekan sedikit perutnya. Ya, mungkin saja masih ada sisa-sisa kotoran, kemudian dibersihkan, kemudian diwudui, baru dimandikan. Nah, ya, baru dimandikan. Jadi cara yang kedua adalah mandi yang afdol, yang paling bagus, yaitu diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Dan juga ya dibersihkan terlebih dahulu ya kemaluan kita. Setelah itu baru berwudu. Kemudian kita mulai di sini, wa yaqtadi annahu ghassala rijlaih. Dan ini konsekuensinya, beliau membasuh kedua kaki. Ya, membasuh kedua kaki. Jadi dalam hadis yang pertama, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mandi, beliau berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Jadi beliau basuh juga kaki. Adapun hadis yang kedua ini ya menyebutkan beliau membasuh kaki itu diakhirkan. Setelah mandi baru membasuh ya kedua kaki beliau. Inilah yang menjadi letak perbedaan ya para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan ketika kita berwudu terlebih dahulu sebelum mandi maka diselesaikan semua sampai kaki. Ya, sampai kaki. Nah, sebagian lagi menyebutkan untuk bagian kaki itu nanti ditunda. Ya, kita basahi dulu semua badan kita baru bagian kaki itu diakhirkan. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Kata Malik di sini, wa hadzal haditsu sarraha annahu ghassala rijlaihi ba'da ghusli al-jasad. Sedangkan dalam hadis yang kedua ini, nah, dijelaskan sangat gamblang, sangat jelas, sangat terang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kaki beliau setelah mandi. Ya, sehingga khilaf di tengah-tengah para ulama. Ya. Kemudian di sini diambil jalan tengah. Wala alla ahsan ma yajma'u bainahuma ayyuqal, dan bisa jadi yang paling bagus ya menjamak dua hadis ini. Ya, menjamak pendapat-pendapat para ulama. Ya, karena para ulama sebagian mengatakan ketika membasuh kaki itu langsung diselesaikan, kemudian basahi semua badan. Sebagian lagi menyebutkan untuk di bagian kaki nanti kita tunda, selesai mandi baru bagian kaki yang belum kita basuh tadi ketika berwudu kita basuh. Nah, di sini Naam Syarih menyebutkan ya untuk menjamak kedua pendapat ini, kata beliau, innahu tawaddo'a fi hadithi Maimunah wudu'an kamilan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di dalam hadis Maimunah dengan wudu yang sempurna. Ya, dengan wudu yang sempurna. Walakinnahu ghassala rijlaihi marratan tsaniyah. Akan tetapi ya beliau membasuh kedua kaki kedua kalinya ba'da ghusli jasad. Ya, setelah membasuh jasad beliau, likaunil makan al-muhtasil fihi mutalawwithan. Karena tempat beliau mandi itu kotor. Jadi cara menjamaknya, kata Malik di sini, membasuh dua kaki itu dua kali. Ya, membasuh dua kaki itu dua kali. Yang pertama membasuh karena wudu. Ya, membasuhnya disebabkan berwudu. Kemudian yang kedua membasuh kedua kaki karena kotor. Oleh sebab itu, ya, tak kala beliau selesai mandi, beliau berpindah, bergeser. Ya, karena tempat beliau mandi itu sudah kotor, sudah becek, sehingga beliau bergeser dan Naam membasuh kedua kaki beliau. Jadi ini pendapat yang ketiga. Ya, menjamak hadis-hadis yang datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian faedah berikutnya dari faedah hadis ini yang keempat atau yang kelima. Fi hadzal haditsi, di dalam hadis ini, anna Maimunata ja'at bi khirqatin liyunashifa biha a'dha'ahu falam yaqbalha wa innama nafadha yadihi minal ma'. Faedah yang keempat atau yang kelima, di dalam hadis yang mulia ini bahwasanya istri beliau Maimunah Naam datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan, dengan memberikan khirqah. Khirqah itu bisa diartikan handuk, bisa diartikan kain. Intinya tujuannya adalah untuk menyekah atau mengeringkan ya sisa-sisa air yang ada di tubuh kita. Jadi datanglah istri beliau Maimunah radhiyallahu anha menawarkan ya, handuk ini untuk beliau pakai. Ya, mengeringkan sisa-sisa air yang ada di tubuh beliau. Falam yakbalha, akan tetapi beliau tidak menerimanya. Ya. Wa innama nafadha yadayhi minal ma, akan tetapi beliau membersihkan, mengeringkan air yang ada di tubuh beliau dengan kedua tangan beliau. dari apa yang disebutkan oleh Syari di sini, nah, terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama, apa hukum menyekah badan. Begitu juga dibahas oleh para ulama, apa hukum ya menyekah anggota wudu setelah berwudu. Ya. Apa hukum menyekah atau mengeringkan sisa-sisa air ketika kita berwudu, begitu juga ketika kita mandi janabah. Sebagian para ulama mengatakan makruh, dibenci. Ya, dibenci untuk kita ya na'am menyekah, ya mengeringkan sisa-sisa dari air yang ada di tubuh kita dan juga yang ada di anggota wudu kita. Ya, bahkan disebutkan kalau kita mengeringkannya kita tidak akan mendapatkan keutamaan ya berwudu. Ya, keutamaan berwudu. Karena disebutkan di sebagian riwayat di antara keutamaan berwudu itu ya na'am menghapuskan kesalahan. Ya, dan kesalahan di sini adalah as-shagha'ir, kesalahan kecil. Ya, sampai menetes dari anggota wudu. Ya. Sampai keluar dari anggota wudu. Jadi sebagian para ulama menganggap makruh. Ya, dibenci. Untuk kita mengeringkan badan kita setelah mandi janabah, begitu juga mengeringkan anggota wudu kita setelah kita berwudu. Dan pendapat yang lain menyebutkan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa kita mengeringkan badan kita. Dari sisa-sisa air yang melekat di tubuh kita, begitu juga ya untuk mengeringkan ya air yang ada di anggota wudu kita, terlebih kalau misalnya suhu sangat dingin. Ya, terkadang kita mandi janabah itu dingin sekali. Sehingga memerlukan ya kain atau handuk ya untuk na'am menghilangkan air tersebut supaya tubuh kita panas. Ya. Nah, di antara alasan sebagian para ulama kenapa tidak makruh, ya boleh bagi kita untuk mengeringkan atau menyekah badan kita setelah mandi janabah atau setelah kita berwudu. Ya. Kata sebagian para ulama, ya ada beberapa na'am ya, ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, hadis ini tidaklah menunjukkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau membenci ya untuk kita menyekah badan kita atau menyekah anggota wudu kita setelah kita berwudu. Ya, karena disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di antara kebiasaan Rasulullah nah, setelah beliau berwudu, beliau juga menyekah anggota wudu beliau. Disebutkan dalam hadis Aisyah, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun yunashifu ba'dal wudu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya. Naam, beliau menyiapkan ya atau memiliki khirqatun, lap atau handuk, yunashifu ba'dal wudu. Beliau keringkan ya anggota wudu beliau dengan handuk tersebut atau kain tersebut. Dan bahkan kata sebagian para ulama, kenapa di sini Maimunah menawarkan handuk? Ya, karena kebiasaan Rasulullah ya biasanya memakai handuk. Sehingga beliau tawarkan. Ya, jadi ketika beliau menolaknya bukanlah beliau melarang atau memakruhkan, bisa jadi beliau ya sudah ada memang handuk sendiri. Ini naam perkataan sebagian para ulama ya, karena beliau sudah ada memang handuk sendiri. Itu bisa jadi. Bisa jadi pula sebagian para ulama menyebutkan handuk yang ditawarkan kotor. Jadi banyak ya pemaling-pemalingnya. Ya sisi-sisinya. Sehingga pendapat yang kuat Allahu taala alam bisawab ya, memakai handuk naam ini diperbolehkan. Ya, ketika kita selesai mandi kita mengeringkan badan kita dengan handuk atau kain. Gitu juga tak kala kita berwudu. Ya, lebih-lebih ketika suhu sangat dingin, ya. Suhu sangat dingin sehingga kita mengharuskan ya untuk mengeringkan badan kita. Jadi ini terkait dengan hukum na'am mengeringkan badan atau menyekah badan setelah kita mandi janabah, begitu juga setelah kita berwudu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian faedah berikutnya adalah annahu la yajibu dalkul jasad fil ghusli. Bahwasanya tidak diwajibkan menggosok-gosok badan ketika mandi. Ya, disebutkan dalam hadis ini, tatkala beliau membasuh seluruh jasad beliau, beliau tidak menggosok-gosok badan beliau. Menunjukkan menggosok badan itu tidak wajib. Ya silakan kalau kita mau menggosok-gosoknya, mungkin pakai apa? Sikat atau apa istilahnya, ya. Sesuatu yang bisa kita gosokkan ke badan kita biar lebih bersih. Apalagi kalau dicampur sabun, ya. Nah, tidak mengapa. Ya, karena menggosok-gosok itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau kita mau menggosok silakan. Ya, tidak ada larangan. Allahu taala alam bisawab. Kemudian faedah berikutnya, anna ghaslal jasadi marratan wahidatan khilafal masyhur madhhabuna min ghuslihi thalatan. Kata Malik di sini, bahwasanya membasuh badan hanya sekali itu menyelisihi, ya, mazhab kita yang masyhur, yaitu mandi dengan tiga kali mandian, ya, kiasan alal wudu. Ini mengkiaskan wudu. Jadi sebagian para ulama seperti Mualik Syari di sini, ya, berpendapat kalau seorang hanya membasuh badannya sekali saja ini menyelisihi mazhab yang masyhur. Ya, mazhab yang masyhur kata Mualik di sini atau Syari di sini itu kalau bisa tiga kali seperti wudu. Ya, wudu itu disunahkan dua, paling banyak tiga kali. Jadi mengkiaskannya dengan wudu. Kemudian kita mulai di sini, fa innahu la qiyasa ma'an nas wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di wa hadul wajhain fi madhhabi Ahmad. Akan tetapi, ya, sebagian para ulama mengatakan tidak ada kias dari nas. Jadi tidak bisa mengkiaskan, ya, wudu dengan mandi. Ya, wudu dengan mandi. Kalau yang mandi sekali basuhan itu menyisihi mazhab yang masyhur, ya, yang masyhur itu dua atau tiga kali, ya, ini, ya, tidak ada kias. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan salah satu sisi pendapat dari Al-Imam Ahmad, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, yang jelas tatkala kita mandi, ya, yang paling penting itu adalah air harus semuanya terkena tubuh kita. Karena ini terkait sah atau tidaknya mandi kita. Ya, kapan mandi kita sah? Yang pertama dia harus niat. Ya, karena mengangkat hadas itu harus dengan niat. Berbeda dengan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis tidak perlu dengan niat. Inilah yang menjadi letak perbedaan atau salah satu letak perbedaan antara najis dan hadas. Kalau menghilangkan najis, kalau hilang sudah. Ya, kalau hilang sudah, tidak harus niat. Ya, misalnya najis itu ada di jubah kita. Tak kala kita pergi sholat misalnya kehujanan, ya, sehingga setelah kita lihat tidak ada lagi baunya, maka otomatis hilang najis itu, tidak perlu niat. Tapi kalau mengangkat hadas harus niat. Ya, tak kala kita berwudu agar wudu kita sah harus niat. Kalau tidak niat, lupa, maka diulangi wudunya. Begitu juga tak kala kita, ya, mandi. Ya. Apalagi kalau misalnya kita sholat, habis sholat baru ingat kalau kita belum berwudu, kalau kita belum mandi janabah, bagaimana nasib sholatnya? Bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya tidak sah kata para ulama. Dia harus kalau belum berwudu mandi dulu, berwudu dulu. Kalau dia ternyata junub harus mandi dulu. Ya, wudu tidak cukup. Ya, wudu tidak cukup mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, masih ada waktu sedikit. Al-hadithu al-hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat yang memiliki sekian banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang besar pada beliau, beliau adalah salah satu perawi hadis yang paling banyak atau di antara sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan pula beliau adalah beliau putra sahabat yang mulia, yaitu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga ahli tafsir. Naam, beliau juga termasuk sahabat as-sigar, sahabat muda. Ya, sahabat yang masih muda sudah masuk ke dalam Islam. Dan sekian banyak ya, keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada beliau. Anna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qal, bahwasanya ya, beliau menceritakan ayah beliau sendiri, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayah beliau, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayar kudu ahaduna wahwa junubun, apakah boleh ya, salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub, ya, tidur dalam keadaan junub, mungkin setelah mendatang istrinya kemudian langsung tidur, apakah boleh? Kala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Idza tawaddo'a ahadukum falyarkud." Iya, apabila salah seorang dari kalian telah berwudu, maka tidurlah. Muttafaqun alaih. Di sini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal-awal pembahasan kitab ini. Di antara keistimewaan kitab ini, Na'am, dibuat oleh Syekh Abdul Ghani Al-Baghdisi rahimahullah. Beliau mengambil hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih keduanya, atau istilahnya muttafaqun alaih. Ya, jadi dikeluarkan Imam Bukhari, dikeluarkan pula Imam Muslim, sepakati keduanya. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan ya, ternyata setelah dicek, setelah diperiksa kitab Umdatul Ahkam ya, nah ternyata ya tidak semua. Ya, tidak semua disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ada yang infarada Al-Bukhari, ada juga infarada Muslim. Ada yang ternyata Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis itu, ada pula yang Imam Muslim meriwayatkan itu. Ya, Allahu ta'ala alam bisawab. Al-makna al-jumali, makna secara global hadis yang mulia ini. Kana al-hadatsu minal janabah indahum kabiran. Ya. Hadas besar dari janabah, nam indahum, di sisi para sahabat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Lada askala alaihim, sehingga menimbulkan masalah atau pikiran, ya terpikir atas para sahabat. Hal yajuzu naum ba'dahu amlah, apakah boleh tidur ya setelahnya atau tidak? Jadi hadas besar bagi para sahabat itu sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar. Inilah diantara keistimewaan para sahabat. Ya, penuh hati mereka dengan keimanan. Ya, penuh dengan keimanan. Mereka ilmunya sangat dalam. Betul-betul murni. Ya, masuk Islam, murni. Mencintai agama Islam, murni. Betul-betul, ya. Menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di atas kepentingan-kepentingan. Yang betul-betul murni. Bahkan mereka tidak hanya mengorbankan harta mereka, mereka juga berani ya mengorbankan nyawa-nyawa mereka ya demi ya membantu, menolong na'am dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Jadi hadis besar bagi para sahabat itu sesuatu yang besar, sehingga menjadi sesuatu yang terpikir, sesuatu yang muskil ya di hati-hati mereka, di benak-benak mereka, di pikiran mereka, sehingga mereka tanyakan, apakah boleh seorang tidur dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan junub atau tidak. Fasa'ala Umar Ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Inna ahadahum tusibuhu al-janabah min awalil lail, sesungguhnya salah seorang dari mereka, dari kalangan para sahabat ya, terkena janabah ya, mengalami janabah, junub, min awalil lail, dari awal malam. Fahal yarkudu wahwa junub, apakah boleh tidur dalam keadaan junub? Wallahu ta'ala al-misab. Untuk masalah ini insyaallah nanti kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'inillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.